Wos padakno niko apa panggleng aku ora lido saka lagu lagi aneh isi pangga kaya wingi uni sopan mring se sami ngerti unggah Nah.